ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Pendengar Radio Mutiara Quran Rahimani wa Rahimakumullah, para pendidik, para orang tua yang semoga Allah SWT selalu membimbing kita di dalam mendidik anak-anak kita untuk mendidik generasi, yaitu generasi peradaban, generasi masa depan yang taat beribadah kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi umatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan waktu luang, karena sesungguhnya sehat dan waktu luang itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita memanfaatkan kesehatan dan waktu luang kita. Kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang kesempatan kali ini kita mengambil dan mendidik menjadi mukallaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua kata yang memiliki sumber sama namun memiliki makna yang berbeda, yaitu antara taklif dan mukallaf. Makna taklif itu adalah pembebanan, sedangkan beban. Jadi mukallaf itu nanti akan memikul beban, yaitu berupa taklif. Nah, sedangkan beda antara mengajar dan mendidik. Mengajar itu dimaknai yaitu mentransfer pengetahuan atau keterampilan, sedangkan mendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan dan keterampilan, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai moral. Sehingga seorang yang bisa mengajar belum tentu dia itu bisa mendidik. Ini kita maknai dulu tema yang kita bahas kali ini. Terus kemudian kita kaitkan dengan pendidikan anak-anak kita, bahwa sejatinya manusia itu akan tumbuh, berkembang dari lahir, kemudian dia kelak akan menjadi seorang yang dewasa. Di dalam Islam, perkembangan manusia itu telah diatur, telah dijelaskan dalam tuntunan-tuntunan syariat Islam yang mulia ini. Antara lain bahwa ada fase anak-anak dan ada fase dewasa. Pembatas antara fase anak-anak dan dewasa itu adalah balig. Sedangkan balig itu untuk laki-laki ditandai dengan adanya ihtilam atau mimpi basah, sedangkan untuk perempuan adalah haid. Terus kemudian setelah anak itu balig, maka dia menjadi dewasa, maka statusnya adalah mukallaf, yaitu pemikul beban. Beban apa yang dipikul oleh dia? Yaitu taklif. Ya, pembebanan itu, taklif itu, yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan itu pada hakikatnya adalah taklif, dan itu adalah beban bagi mukallaf, yaitu orang yang sudah memikul beban. Nih. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan kita ini adalah menyiapkan generasi atau anak-anak kita ini menjadi mukallaf. Karena sejatinya pendidikan anak itu adalah sampai balig. Setelah balig adalah pendidikan untuk orang dewasa. Nah, maka karena balig itu adalah titik akhir atau time point untuk pendidikan kita, ya, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pada saat mereka atau anak-anak itu balig, maka disitulah tujuan akhir itu yang menjadi tujuan dari pendidikan, yaitu agar anak-anak kita menjadi mukallaf, yaitu pemikul beban. Mukallaf yang bagaimana? Yaitu mukallaf yang benar-benar dengan penuh kesadaran, ya, dan kemudian dengan kemampuan yang dia miliki untuk memikul beban syariat tersebut sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sosok mukallaf yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Sosok mukallaf yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu sosok seseorang atau pribadi yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi umat. Ini mukallaf yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Butun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada akan manusia. Yang kedua adalah yaitu sebagai khalifah. Khalifah ini maknanya adalah sebagai pemakmur bumi, ya, untuk memakmurkan bumi. Tentu saja pemakmur bumi itu mesti akan bermanfaat bagi makhluk yang ada di bumi tersebut. Sebagaimana firman-Nya, "Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi khalifah atau pemakmur bumi inilah yang sejatinya menjadi tujuan pendidikan kita, sehingga anak-anak kita, generasi kita yang akan datang benar-benar menjadi generasi yang mukallaf, yaitu generasi yang taat tunduk beribadah. Mereka adalah generasi yang memakmurkan bumi. Mereka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bumi, terdapat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita dalam mendidik anak-anak kita, agar mereka lihat, ya, kebanyakan saudara-saudara kita seringnya adalah terhadap anak-anaknya, ya, di dalam mengajarkan anak-anaknya itu terkonsentrasi pada taklif. Sejak kecil anak itu sudah ditaklif, yaitu sudah diberi beban, beban, beban. Satu sisi tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang harus disiapkan, yang harus dididikkan kepada anak-anak adalah menjadikan mereka menjadi mukallaf. Mendidik mereka menjadi mukallaf. Sehingga pada saat mereka balig atau dewasa betul-betul menjadi mukallaf sejati, dan mereka mampu memikul taklif tersebut atau pembebanan tersebut. Ini sering salah kaprah yang terjadi di pendidikan, ya. Tergesa-gesa orang tua atau pendidik itu menjejalkan taklif, ya, pada anak-anak sejak dini tanpa menghiraukan bagaimana fase-fase mendidik. Kalau kita bayangkan seorang anak yang baru lahir, kemudian satu sisi ada beban, yaitu pembebanan syariat yang menanti, yang akan dia pikul setelah mereka itu dewasa. Beban itu tidak berubah karena itu adalah syariat dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak itu berubah, yang tadinya lemah harapannya nanti begitu mukallaf betul-betul menjadi kuat sehingga mampu memikul beban. Sekarang kalau kita logika sejenak, Kira-kira kalau seorang bayi, kemudian di sebelahnya itu ada barbel, ya, yang beratnya bisa jadi 20 kg. Kita tahu bahwa barbel itu harus diangkat oleh anak tersebut nanti ketika mereka sudah dewasa, yaitu setelah balig. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang pelatih yang melatih anak bayi tersebut sehingga pada saat dewasa mampu mengangkat barbel tersebut? Tentu saja yang dilakukan pertama adalah bukannya langsung bayi itu langsung dilatih untuk mengangkat, jelas tidak kuat. Yang pertama dilakukan adalah menjadikan barbel itu tampak menyenangkan bagi si bayi, tampak indah bagi si bayi tersebut atau anak tersebut, sehingga anak tersebut itu benar-benar mencintai barbel itu. Ini hingga masa tamzis, ya, yaitu sampai 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 tahun itu yaitu mengenalkan anak tersebut untuk menyukai, mencintai barbel tersebut. Kemudian setelah anak itu nalarnya tumbuh, maka baru kemudian dijelaskan bahwa sejatinya itu adalah barbel ini beban dan ini berat. Ya, ini berat. Barang siapa yang bisa mengangkat ini, maka dia hebat. Akhirnya karena anak sudah mencintainya, ya, setelah diterangkan seperti itu, setelah nalarnya tumbuh, kalau dalam syariat itu namanya tamjis, akhirnya anak tersebut pasti akan mencoba, penasaran seperti apa sih beratnya. Dia akan mencoba, walaupun kadang-kadang kelelahan, kemudian lama enggak mencoba, sesekali mencoba lagi. Karena apa? Sudah tumbuh kesukaan pada dirinya kepada benda tersebut. Kemudian setelah dia mencoba-coba, pasti dalam dirinya ingin, ya, karena dengan penguatan harapan, kalau dalam syariat namanya anak itu berlatih, ya, senang untuk berlatih karena harapannya dia mampu mengangkat. Akhirnya setelah fisiknya mulai kuat, yaitu mulai 10 tahun, ya, masa-masa murahakoh itu, maka anak itu sudah mulai fisiknya berotot. Disitulah sudah mulai di start up untuk mengangkat barbel tersebut. Sehingga harapannya dalam waktu 10 sampai balik itu, ya, anak berlatih serius, tidak mau berlatih, maka pelatihnya akan memberi hukuman. Sehingga anak itu serius sekali berlatih. Karena apa? Setelah dia dewasa, yaitu dibatasi balik, harus mampu mengangkat itu. Dan itu kalau gak mampu mengangkat, maka dia akan dosa atau dihukum. Nah, akhirnya karena sudah badannya kuat dan sudah suka, ya, sudah suka ditumbuhkan dari awal, terus kemudian dia paham, ya, barbel itu sebenarnya seperti apa, keutamanya seperti apa, ya, siapa yang bisa mengangkat itu, kemuliaannya di mana, akhirnya dia akan 10 tahun itu serius belajar. Kalau tidak serius, maka ada hukuman. Sehingga diharapkan setelah benar-benar dia balik, dia benar-benar bisa mengangkat barbel tersebut. Ini kalau kita melogika tentang bagaimana seseorang pelatih melatih seorang dari bayi sehingga 10 kg. Sekarang kita kembalikan ke beban. Dalam hal ini adalah beban syariat atau taklif, yaitu berupa tuntunan atau syariat-syariat yang telah Allah tetapkan seperti sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Itu adalah beban. Karena itu adalah taklif. Ya, sholat itu adalah beban. Sholat menjadi ringan apabila orang itu sudah mencintainya dan memahaminya. Ini. Tapi bagi orang yang belum mencintai itu beban berat. Ini. Oleh karena itu, beban ini pun, ya, tidak langsung kita bebankan kepada anak yang masih kecil. Mereka jelas gak mampu untuk memikul beban syariat, terutama fase-fase tufulah, yaitu sebelum 7 tahun. Ya. Oleh karena itu, anak kecil tersebut itu dibuat dia tuh berkesan dengan beban yang akan dia pikul kelak, walaupun belum kita cobakan. Buatlah beban itu indah, buatlah sholat itu indah bagi anak, buatlah ibadah yang telah Allah tetapkan itu indah bagi anak. Akhirnya muncullah kecintaan pada diri anak. Setelah anak itu mencintai beban-beban syariat itu, kemudian umur 7 tahun nalarnya mulai tumbuh, yaitu fase tamyiz. Setelah nalar tumbuh, maka mulai dipahamkan bahwa ini adalah sholat, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob yang engkau cintai, karena sebelum 7 tahun diharapkan anak sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul rasa penasaran. Karena apa? Disebutkan bahwa orang memiliki kemuliaan apabila dia itu mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Ini. Maka penasaran itulah anak sebenarnya, ya, tanpa diperintah pun seharusnya anak itu sudah belajar seperti apa sih sholat. Ya, katanya sholat itu nanti barang siapa yang bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat, maka akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob yang anak cintai karena ditumbuhkan sebelum 7 tahun tadi. Ini. Kemudian setelah anak penasaran, akhirnya dia belajar tentang sholat, dan orang tua pun juga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk memerintahkan anaknya sholat mulai umur 7 tahun. Maka akhirnya selama 7-10 tahun itu anak akan belajar serius, ya, dan waktu itu belum ada hukuman. Nah, kemudian setelah 10 tahun, ya, anak sudah mulai kuat dari segi mental, ya, dari segi fisik, akhirnya sudah mulai start up. 0-7 anak sudah mencintai sholat dan ibadah lainnya. Kemudian fase tamyiz 7-10, anak sudah dengan sendirinya akan belajar karena sudah cinta tentang sholat dan ibadah lainnya. Setelah dia paham, maka 10 tahun setelah mentalnya menjadi lebih kuat lagi, ya, berdasarkan fitrah perkembangannya, maka anak itu akan melaksanakan sholat. Dan kalau tidak mau sholat ketika usia sudah 10 tahun, maka boleh dipukul. Karena itu sebentar lagi dia setelah balik, kalau dia tidak bisa memikul beban syariat itu, dia tidak bisa melaksanakan sholat dan ibadah wajib lainnya, maka dia akan urutan pendidikan menjadikan anak-anak menjadi mukallaf. Ya. Seringnya kita itu konsentrasi kepada taklif. Ya, dibebani dari kecil. Tanpa ditumbuhkan sesuai fase perkembangan mereka untuk bisa memikul beban tersebut. Maka jangan heran kalau dari kecil anak itu sudah ditaklif terus, dibebani terus sampai dia balik dengan keyakinan karena sudah terbiasa, akhirnya nanti akan menjadi biasa sampai dewasa. Tapi kalau fase tadi tidak dilewati, maka kecintaan tidak tumbuh pada diri anak. Sebab anak kecil kalau sudah dibebani, dia merasa tidak nyaman, merasa tidak suka dengan beban tersebut, sehingga muncul beban atau taklif itu. Nah, kalau ketidaksukaan itu tidak diobati, ya, tidak di recovery, akibatnya akan terbawa sampai dia dewasa. Nah, perlu kita ketahui bahwa sholat itu adalah taklif. Setelah dewasa, cinta belum tumbuh. Maka siapapun yang akan mengangkat beban yang tidak dia cintai, yang tidak dia sukai, maka dia akan merasa sangat berat sekali. Akhirnya apa? Dia akan meninggalkan beban itu. Dosalah mereka. Seperti itu. Nah, akhirnya yang perlu kita lakukan adalah tumbuhkan cinta dulu kepada anak-anak kita sebelum mereka diberi beban, ya, sebelum mereka diberi beban. Jadi ini yang sering sekali terjadi salah kaprah, ya, dalam pendidikan kita. Ya, jangan heran kalau anak atau seorang sudah dewasa kok tidak mau sholat, itu berarti memang belum tumbuh kecintaan. Atau sudah dewasa senang sholat tapi kok sholatnya masih salah-salah, itu berarti dia sudah tumbuh kecintaannya tapi ternyata ilmunya masih kurang, karena sebelumnya gak diajar yang seharusnya 7-10 tahun. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur dewasa, ya, dia sudah berkewajiban memikul beban tapi ternyata mukalafnya belum sejati. Dia belum mukalaf 100%, belum mampu memikul beban. Kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga betul-betul dia itu mampu memikul beban itu, sehingga menjadi seorang dewasa yang betul-betul taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi umat? Yaitu diulang lagi, yaitu tumbuhkan cintanya terlebih dahulu. Walaupun dia sudah dewasa, maka cinta tetap ditumbuhkan, enggak bisa dipaksa. Ini. Dengan cara apa? Walaupun dia sudah dewasa, dengan cara yaitu kesankan bahwa sholat itu bagi orang yang sudah dewasa itu indah. Ya. Sholat itu menyenangkan, mengasihkan. Sholat bagi orang dewasa itu tumbuh kecintaan. Setelah tumbuh kecintaan bahwa sholat itu ternyata mengasihkan, mengenakkan, maka ada penasaran pada dirinya, maka dia akan belajar. Nah, setelah dia cinta belajar, insya Allah Ta'ala dia akan memikul beban itu dengan sangat ringan, dan dia menikmati pemikulan beban tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa kenapa orang itu tidak mau memikul beban, karena dia belum menyukainya. Ini, maka tumbuhlah, tumbuhkanlah kecintaan pada setiap orang yang sudah mukallaf, sehingga mereka betul-betul menjadi mukallaf sejati. Demikian yang bisa. Khairan atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini, tentunya untuk keluarga Qurani sekalian terkait mukallaf, antara mengajarkan taklif dan mendidik menjadi mukallaf. Semoga materi yang dijelaskan tadi oleh Al-Ustadz dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab dan akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi. Tentunya silakan kirimkan pertanyaan Anda yang belum mengirimkan pertanyaan ke nomor 08 17 08 953 99 03 0417 via SMS ataupun WhatsApp, ataupun dapat melalui live chat channel YouTube kami Radio Mutiara Kurnia dari Ummu Asia. Anak saya di sekolahan sudah banyak beban PR dan tugas, dan tugasnya bersifat duniawi, contoh matematika, IPS, seni keterampilan, dan lain-lain. Dia disibukkan dengan hal tersebut. Akhirnya, semua ilmu agama yang saya mau ajarkan ke dia mental semua, karena sudah banyaknya beban tugas duniawi tersebut. Anak saya usia 7 tahun. Apakah saya harus pindahkan sekolahnya ke sekolah yang... Silakan Ustaz. Dari Ummu Asia, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersekolah. Ternyata beban PR-nya banyak sekali. Taklifnya berupa PR. Satu sisi pendidikan agamanya kurang. Apakah harus dipindahkan anak tersebut ke sekolah yang materi agamanya banyak? Perlu diketahui Ummu Asia bahwa mendidik agama itu bukan semata-mata materi, bukan semata-mata beban, tapi perlu ditumbuhkan kecintaan kepada beban itu. Masalah pindah atau tidak pindah itu keluarga Ummu sendiri yang lebih paham. Nah, jadi keputusan itu tidak bisa terus kemudian begitu saja diputuskan tanpa dirinci, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada diskusi, musyawarah dengan keluarga. Tentu saja dimusyawarahkan terlebih dahulu pertimbangannya. Namun perlu diketahui bahwa yang namanya pendidikan agama itu bukan semata-mata banyaknya materi. Bukan semata-mata banyaknya materi agama. Tetapi diurutkan tadi, ya, pendidikan agama itu adalah, ya, yang pertama adalah penumbuhan kecintaan. Kalau anak Ummu itu masih kecil, ya, kemudian terus dibebani materi yang begitu banyak, maka akan menumbuhkan kebencian atau ketidaksukaan. Yang akhirnya setelah besar itu kadangkala malah dia malas belajar. Karena apa? Dari awal sudah merasa enggak suka, dan ketidaksukaan itu tidak disembuhkan, sehingga terbawa sampai dia besar. Demikian juga seandainya nanti anak itu dipindah di sekolah yang materi agamanya banyak, atau bukan kecintaannya, maka dia menjadi lebih berat lagi, dan akhirnya dia lebih membenci atau tidak menyukai dengan syariat, dengan materi-materi pelajaran agama. Karena apa? Yaitu yang belum waktunya dibebani, dia dibebani. Ini lebih madharatnya lebih besar. Lebih baik dia tidak menyukai materi-materi pendidikan umum atau materi keduniaan yang mungkin tidak banyak manfaat bagi dia. Tapi daripada dia tidak menyukai apa namanya pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sifatnya adalah keagamaan. Oleh karena itu memang kalau anak itu masih kecil, ya masih SD, maka untuk pindahnya dipertimbangkan. Ya belum tentu dipindah ke sekolah yang materinya lebih banyak agama, tapi ternyata metode pendidikannya adalah masih pembebanan-pembebanan terus dari awal, itu justru malah dikhawatirkan lebih madharatnya lebih besar, ya keburukannya lebih besar. Karena apa? Itu tadi, malah anak menjadi tidak suka terhadap beban atau taklif atau syariat agama Islam ini. Demikian Ummu Aisyah wa alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan selanjutnya pertanyaan. TK sudah terkena doktrin yang salah dari orang tuanya sendiri. Orang tua suka menyuruh anak makan nasi sampai yang tersisa akan menangis. Dengan doktrin seperti itu, anak terpaksa dan selalu ketakutan jika nasinya tidak habis. Bagaimanakah nasihat yang baik, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Sebagai contoh, ya ini masalah makan, ya, tentang adab. Memang Nabi SAW mengajarkan kepada kita makan itu dihabiskan, yaitu sampai Nabi SAW itu kalau ada sisa-sisa makanan, beliau sampai menjilati tempat makan tersebut karena tidak tahu bagian makanan manakah yang diberkahi, maka disuruh menghabiskan. Seandainya dalam piring itu ada beberapa biji nasi, apa namanya, butir nasi, ya, beberapa nasi yang tersisa, beberapa butir nasi yang tersisa, kita enggak tahu, bisa jadi yang tersisa itulah yang diberkahi, atau mungkin satu di antara yang tersisa itu diberkahi. Maka kita diperintahkan untuk menghabiskan makanan tersebut biar tidak mubadir, tidak tabdir. Nah, terus kemudian bagaimana jika anak kecil, anak TK, ya? Anak TK itu belum memiliki beban, ya, syariat, belum memiliki tanggung jawab atau beban syariat. Ini seandainya anak kecil itu kemudian dipaksakan, ya, padahal namanya menghabiskan makanan itu adalah tuntunan syariat agama Islam yang mulia, tapi ternyata anak kecil itu yang tadinya asik dan sebagainya, karena adanya paksaan tersebut justru malah anak menjadikan bahwa makan itu, makan dihabiskan itu tidak baik atau tidak nyaman atau tidak menyenangkan bagi dia, yang nanti dikhawatirkan timbulnya apa? Ketidaksukaan menghabiskan makanan. Itu terkait dengan persepsi. Maka kepada anak yang masih kecil, yang masih TK, ya, kasih makannya enggak usah banyak-banyak, tetapi tetap kita memberikan nasihat dengan lembut tanpa melukai hatinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan selalu dihabiskan, ya. Selalu dihabiskan. Tentu saja kita selalu menanamkan bahwa anak itu cinta kepada Nabi, kepada Rasul. Itu lagi bahwa ciptakan pada diri anak bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang baik, sosok yang penyayang, sehingga anak cinta kepada Nabi. Maka begitu kita mengatakan bahwa Nabi dulu itu kalau makan dihabiskan, maka anak akan meniru. Tentu saja dengan porsi sesuai dengan anak tersebut. Seandainya anak itu ternyata tidak dihabiskan, jangan ada paksaan, ya. Karena sebelum 7 tahun itu belum ada pemaksaan dalam adab. Boleh kita mengenalkan adab sebelum 7 tahun, yaitu untuk menumbuhkan kecintaan bahwa ternyata adab menyenangkan bagi anak. Jadi seandainya tidak habis pada anak-anak yang kecil, ya, terutama masa-masa tufulah atau sebelum 7 tahun, ya, tidak mengapa nanti orang tuanya yang menghabiskan. Ya, karena yang menjadi apa namanya terbebani taklif atau beban syariat itu adalah orang tuanya. Ya, anak itu belum. Tapi pengajaran dan pendidikan tetap diajarkan, diberikan kepada anak-anak. Tapi kalau ternyata anak itu sudah dewasa ya, bukan anak lagi ya, sudah dewasa, sudah balig. Ternyata kalau makan tuh masih suka tersisa-sisa, mengambilnya banyak nanti baru dimakan separuh ditinggal. Berarti dia bukan mukallaf sejati. Kalau dia mukallaf sejati, pasti dia akan suka dengan apa beban dia, yaitu untuk menghabiskan itu, ya, karena apa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu kurang kuat, karena apa? Karena tidak terlatih menjadi mukallaf, sehingga dia tidak melaksanakan sunnah tersebut atau tidak melaksanakan adab tersebut atau akhlak tersebut. Nah, oleh karena itu memang perlu direkafri lagi sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan suka menghabiskan makanan karena apa? Karena cinta Allah dan Rasulnya. Terus kemudian dengan memberi apa namanya pemahaman atau doktrin ya, bahwa nanti kalau makanan tidak dihabiskan nasinya menangis, seyogianya kita tidak berikan hal ini kepada anak-anak kita, tidak kita pahamkan ini kepada anak-anak kita, atau tidak kita apa namanya takut-takuti anak kita dengan hal tersebut. Ya, kita kembalikan kepada nas tadi, kepada apa namanya tuntunan syariat ini, bahwa Rasulullah itu ya dulu kalau makan itu sukanya dihabiskan. Ya, biar anak itu nanti mau makan habis ya, ditumbuhkan cintanya kepada yang kita tidak tahu. Janganlah kalau tidak ada nas atau dalil kita kemudian kita ajarkan atau kemudian kita yakini ya. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di Al-Qur'an dan sunnah itu tidak disebutkan bahwa kalau nasi tidak dihabiskan akan menangis gitu. Karena ini perkara gaib, maka ini seyogianya tidak diberitahukan atau dipahamkan kepada anak-anak kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya sangat lengkap. Semoga dapat kita paham. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Bapak Arya Siregar yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, bismillah, maaf saya mau peredaran belajarnya masih belum muncul, padahal anak teman saya di usia yang sama yakni 8 dan main komputer. Nah, terkadang itu yang membuat saya kurang percaya diri. Untuk itu, saya mohon solusinya Ustadz, agar saya tidak minder terhadap kemampuan anak saya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, kepada Bapak Siregar, semoga Allah di anak-anak, sehingga harapannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak Bapak usianya 8 tahun, ya ternyata menurut Bapak dia tidak tumbuh kesadaran untuk belajar. Sedangkan teman-teman yang seusianya sudah pinter bahasa Inggris, pinter komputer dan sebagainya, sehingga menjadikan Bapak tidak percaya diri. Yang perlu diketahui bahwa setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Setiap anak, ya, jadi kekuatannya berbeda, kelemahannya pun berbeda. Kan satu anak dengan anak yang lain, bahkan dalam satu keluarga pun seorang kakak tidak mau dibandingkan dengan adiknya, seorang adik enggak mau dibandingkan dengan kakaknya, karena memang mereka itu unik. Ya, unik mereka adalah karakternya juga unik, gaya belajar mereka juga unik, ya. Ada yang belajarnya dengan banyak bergerak. Kemudian potensi mereka itu beda-beda. Ada yang pintar dalam bahasa Inggris, ada yang pintar dalam teknik, ada yang pintar dalam matematika, ada yang pintar dalam sosial, dan mereka unik. Dan yang perlu diketahui bahwa setiap anak itu hebat. Ya, cuma hebatnya anak itu berbeda-beda. Jadi anak tersebut tidak usah dibandingkan dengan anak orang lain, dan Bapak pun jangan merasa kecil hati atau merasa minder, kurang percaya diri karena anaknya merasa tidak sepandai itu, pasti memiliki potensi yang berbeda dengan temannya tadi, yang harus digali. Jadi jangan samakan karena potensi mereka berbeda ya. Kita gali potensi anak kita, mungkin yang kita lihat itu kelemahan. Ya, maka jangan terlalu fokus pada kelemahan. tapi fokuslah pada potensi anak. Lah kelemahannya itu disiasati, ya. Makanya akuilah ya anak bapak bahwa dia tuh hebat. Potensi itu dikuatkan, maka kelemahannya akan tertutupi. Nah, terus kemudian munculnya malas belajar itu dilihat lagi, apakah pada masa kecilnya itu ada trauma psikis atau terlalu ada persepsi negatif tentang belajar. Bisa jadi mungkin dia sejak TK itu sudah diberi beban, taklifnya itu terlalu berat sehingga ada rasa tidak suka dengan pelajaran. Bagi dia belajar itu tidak menyenangkan. Itu biasanya terjadi ketika waktu kecil, sehingga ada persepsi yang negatif. Nah, persepsi itu kalau tidak disembuhkan, ya persepsi negatif itu, maka akan terbawa. Saat ini dia umur 8 tahun, jadi persepsi itu bahwa belajar itu enggak enak. Apalagi yang dia pelajari tidak sesuai dengan potensinya. Apalagi yang dia pelajari itu hanya sekedar dibantu. Dia merasa bahwa ini bukan gue, ini adalah bukan potensi saya. Nah, makanya untuk Pak Sirgar ya, yang harus dilakukan, jangan anak bapak dibandingkan dengan anak lain, karena anak bapak itu unik, potensinya berbeda dengan temannya. Mungkin temannya pintar bahasa Inggris, saya yakin anak bapak mesti pintar di bidang yang lainnya. Ini jangan disamaratakan. Terus kemudian setiap anak itu adalah hebat. Kemudian yang ketiga, malas belajarnya itu kalau karena trauma psikis, maka segeralah di recovery. Ya, tumbuhkan kecintaan dengan belajar, yaitu dengan empati. Kita dekat dengannya, bukan dengan banyak diceramai atau dimarahi, ya, tapi dengan empati sehingga muncul kecintaan belajar. Tapi kalau ternyata masa lalunya itu baik-baik saja, oke-oke saja, tidak ada masalah, berarti dia malas belajar karena apa? Ya, dia dipaksa belajar pada bidang yang bukan potensinya atau bakatnya. Tapi kalau sudah ketemu bakatnya, insya Allah ta'ala dia tanpa disuruh pun akan belajar tentang potensi tersebut. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya keluarga Qur'ani sekalian. Dan bacaan pertanyaan yang selanjutnya kami bacakan, datangnya dari Hilda atau Ibu Hilda ini di Wonodri. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimanakah cara menumbuhkan cinta dan iman kepada orang yang sudah dewasa, yang dia selalu terlambat sholatnya dan suka mengundur-undur? Apakah selalu diberi hadiah? Apakah juga harus dialem terus Ustaz? Soalnya saya sudah mau marah bawaannya. Silakan Ustaz. Ya. Ibu Hilda yang ada di Wonodri, semoga Allah menjaga ibu, keluarga ibu, anak-anak ibu, dan diberi kemudahan, petunjuk dalam mendidik anak-anak. Orang yang sudah dewasa, tapi ternyata kesadaran sholatnya belum tumbuh, berarti bisa dikatakan bahwa kecintaan atau mahabbahnya belum tumbuh. Itu seharusnya ditumbuhkan 0-7 tahun. Tapi ternyata ini sudah terlanjur dewasa. Ternyata dia tidak menjadi mukallaf sejati, tidak mampu memikul beban syariat. Yang sholat seharusnya menjadi beban bagi dia, yang dia pikul dengan senang harusnya, tapi ternyata dia belum mencintai. Berarti ada masalah pada pendidikan sebelumnya. Nah, apakah ini sudah terlanjur kemudian gak bisa diperbaiki? Tidak ada kata terlambat dalam Islam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang lemah keimanannya, kecintaannya, selalu diperbaiki dengan apa? Dengan empati. Jadi memperbaiki kecintaan seseorang ya kepada sesuatu itu tidak bisa dengan paksaan, tidak bisa dengan kemarahan, tidak bisa dengan hukuman, tapi dengan empati, yaitu dengan perhatian, kemudian diajak berdialog, empati saja. Dan tentu saja yang mendekati orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul dikagumi oleh orang tersebut, yang orang tersebut menganggap bahwa orang yang mendekatinya ingin menasihati itu orang yang akhlaknya yang dianggap dia baik ya. Ini sebab kalau yang mendekati dia itu orangnya dia menganggap bahwa itu akhlaknya gak baik, maka dia akan kesulitan untuk ditumbuhkan kecintaannya, karena mas persepsinya masih negatif. Ini jadi yang pertama yang dilakukan adalah orang yang merecovery-nya itu, ya, yang memperbaiki karakternya atau kecintaannya itu adalah orang yang dia yakini, si orang yang sudah dewasa tadi itu, yaitu yakini bahwa orang itu baik, dipercaya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah orang itu percaya dengan proses empati, dalam ini adalah menyerap. Menyerap di sini maksudnya apa? Untuk mengetahui sebenarnya kondisinya dia itu yang tidak tumbuh apanya. Ternyata setelah diketahui yang tidak tumbuh adalah kecintaan, ya, kepada sholat. Nah ini berarti terkait dengan fitrah atau karakter keimanan. Nah bagaimana menumbuhkannya? Maka kembali lagi metodenya mirip dengan ketika 0-7 tahun, yaitu dengan dua cara, ya. Yaitu yang pertama tumbuhkan egosentris orang tersebut, dan kemudian tumbuhkan imaji positif. Karena dia sudah dewasa, maka dominannya adalah pada imaji positif. Nah, antara lain dengan imaji positif ini, yaitu dengan pemberian hadiah, itu harusnya dia menjadi positif berpikirnya terhadap orang yang memberi hadiah. Kemudian disenangkan, ya, diberi motivasi. Maka kalau dia termotivasi, dia akan senang kepada orang yang memotivasi itu. Nah kenapa dia sudah diberi hadiah, sudah dimotivasi, kok masih sama saja? Nah maka kembali lagi, janganlah kita selalu menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri kita sendiri. Bisa jadi kita yang akan memperbaiki orang tersebut belum dipercaya oleh orang tersebut. Karena apa? Orang tersebut menganggap kita akhlaknya masih kurang. Nah maka yang pertama adalah perbaiki diri kita sendiri. Jawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini Ustaz, datangnya dari Yoyo atau Bapak Yoyo di Penggaron. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara dan solusi agar anak saya mau diajak ngaji atau nuntut ilmu? Karena jika diajak kajian, pasti menolak dan marah. Sedangkan jika diajak futsal dan nongkrong, sangat semangat. Apakah saya yang salah cara mengajaknya, ataukah memang anaknya yang sudah terkontaminasi lingkungan? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, dari Bapak siapa itu? Pak Yoyo, ya. Membimbing Bapak Yoyo untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak tidak suka diajak ngaji, tapi kalau diajak futsal atau mungkin diajak jalan-jalan itu semangat sekali. Ini pertanda bahwa anak lebih mencintai futsal daripada mencintai ngaji. Berarti sebelumnya itu ada persepsi negatif terhadap ngaji dan ada persepsi positif terhadap futsal. Ini. Nah, terus kemudian tugas kita adalah bagaimana anak memiliki persepsi positif atau menyenangkan terhadap ngaji. Nah, itu tergantung bagaimana kita mengenalkan kepada anak tadi. Nah, salah satunya adalah kenapa dia itu tidak suka mengaji, kok sampai timbul persepsi negatif, ya, pada ngaji sehingga dia enggak suka. Itu tadi karena sebelum tumbuh kecintaan, anak sudah sering sekali diberi pembebanan. Belum kuat diberi beban, dia mesti benci. Ya, tadinya dia sudah suka itu, suka dengan beban itu, tapi ternyata pada saat dia belum kuat, belum waktunya untuk mengangkat, sudah diberikan oleh orang tua untuk mengangkat, untuk memikul beban syariat itu, sehingga dia merasa bahwa beban syariat itu enggak enak bagi dia, enggak nyaman bagi dia, akhirnya muncul ketidaksukaan. Nah, caranya bagaimana sekarang? Ya diulang lagi, tumbuhkan bahwa mengaji itu indah bagi anak. Tentu saja tidak dengan dipaksakan, banyak diceramai, tapi kembali lagi kepada proses recovery, yaitu dengan empati tadi, ya, dekati anak, ya. Orang tua yang lebih tahu daripada orang lain untuk mendidik anak-anaknya. Ini. Jadi pendidikan sebenarnya bukan hanya tip dan trik, tapi pendidikan itu adalah tuntunan syariat, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada kaidah-kaidah. Nah, bagaimana aplikasinya tergantung dari orang tua masing-masing, ya, karena masing-masing orang tua berbeda-beda dan anaknya pun juga berbeda-beda. Jadi intinya itu, ya, tentu saja kita mesti bisa membandingkan, ya, kok dia senang futsal berarti ada sebelumnya itu ada cara-cara membuat futsal itu menarik bagi dia itu tepat. Tapi ternyata kita cara bagaimana ngaji ini menarik bagi dia kita masih salah. Maka jangan kita terus tergesa-gesa menyalahkan lingkungan. Semua kita kembalikan kepada diri kita orang tua. Karena kita ketahui bahwa setiap anak itu fitrah lahirnya. Berarti mereka semua itu asalnya condong kepada kebaikan. Nah, kok ternyata tidak baik, maka jangan salahkan anak, mereka itu bibit unggul. Salahkanlah kita orang tua, ya. Berarti dulu dalam mendidik untuk menumbuhkan kecintaan pada anak tersebut kita belum berhasil, maka ulangi lagi. Sebelum mereka diberi beban, sebelum mereka disuruh-suruh untuk ngaji, maka tumbuhkan kecintaannya terlebih dahulu. Atas jawabannya, dan ternyata pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Ya, jadi kesimpulan singkat tentang materi kajian pada kesempatan kali ini, kita lihat banyak sekali dalam pendidikan kita itu terjadi parenting delusion. Yang diyakini itu adalah pendidikan, ya, tapi ternyata bukan pendidikan yang benar. Hanya berupa delusi, ya. Nah, sehingga setelah seharusnya anak itu sudah mukalaf, ternyata dia tidak menjadi mukalaf sejati. Dia masih keberatan memikul beban karena kesalahan proses pendidikan sebelumnya. Marilah kita jadikan anak-anak kita itu menjadi mukalaf sejati. Maka kita jangan kepada anak, jangan tergesa-gesa memberikan beban kepada anak. Sebab otomatis Allah bebankan kepada anak tersebut, walaupun mungkin kita tidak memberikan beban, kita hanya melatih, kita mengajari sholat, tapi insya Allah ta'ala nanti dia kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dengan sendirinya akan syariatnya. Jadi kemudian bagaimana cara urutan kita mendidik menjadi anak-anak kita menjadi mukalaf yang sejati, yaitu yang pertama adalah tumbuhkan kecintaan kepada taklif atau pembebanan itu. Kesankan bahwa pembebanan itu indah, menyenangkan, ya, asik. Setelah kecintaan tumbuh, kenalkan anak itu dengan beban. Kenalkan, jangan disuruh mengangkat dulu, ya, bahwa siapa yang bisa mengangkat beban ini, maka dia punya kemuliaan. Siapa yang menjalankan sholat ini, maka akan mendapatkan pahala, akan dijamin apa namanya, diberi pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak menjadi penasaran. Maka pada saat dia tamyiz bersamaan dengan tumbuhnya nalar, dia akan belajar. Seharusnya tidak disuruh-suruh itu, dia akan belajar sendiri karena kecintaan sudah tumbuh. Kemudian setelah menjadi kuat mentalnya, yaitu fase murahaqah 10 tahun, fisiknya sudah mulai kuat, ya, sementara dia sudah cinta, kemudian dia akan belajar sendiri, maka 10 tahun tidak perlu dibukul untuk dia rutin untuk melaksanakan ibadah, yaitu memikul beban tersebut. Itu pun masih seandainya dia tidak melakukan, belum berdosa, tapi boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Akhirnya setelah dia balik, walaupun namanya taklif itu beban, tapi kalau dia sudah cinta, sudah belajar, dan sudah berlatih untuk mengangkat, maka insya Allah ta'ala setelah dewasa dia betul-betul menjadi mukalaf yang ringan memikul beban karena apa? Kecintaan tersebut. Demikian, ya, semoga menjadikan bermanfaat, ya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, memberi petunjuk kepada kita semua dan memudahkan kita untuk selalu belajar sehingga dalam mendidik anak-anak kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi